Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Senin subuh 6 Rajab 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama di masjid ini demi membaca kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah kepada dan berikanlah kepada dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membaca tafsir surat Ali Imran, dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasyaa wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tuzillu man tasha'u biyadikal khayru innaka 'ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Artinya, katakanlah, wahai Rabb yang memiliki, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada Engkau yang kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, yaitu tanpa batas. Ali Imran ayat 26-27. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, katakanlah. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, maksudnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan wahai Tuhan. Wahai Tuhan, kalau kita lihat ayatnya, Allahumma. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Allahumma asalnya adalah ya Allah. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia, wahai Tuhan. Asalnya bahasa Arabnya Allahumma, atau ayatnya berbunyi Allahumma. Asalnya adalah ya Allah. Nah, kemudian tanpa penggunaan ya, tanpa penggunaan ya, maka ya-nya dihapus di, atau dirubah menjadi mim di belakang. Allahumma. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimnya menjadi dua, Allahumma. Ini saya mungkin ingin tulis ya, jadi biar paham. Allahumma itu bagaimana? Ayatnya kan berbunyi Allahumma. Di sini kul. Kita tidak membicarakan ini sudah kita bicarakan tadi. Kul artinya katakanlah. Perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita bicarakan. Asalnya adalah ya Allah. Ya Allah. Panggilan wahai Allah. Nah, kemudian ininya dihapus. Maka ketika ini dihapus, maka diletakkan di belakang menjadi Allahumma. Mimnya itu dua. Ya. Mimnya ini dua. Gantian dari huruf dua ini, ya dan alif. Nah, begitu. Jadi artinya pun sama. Orang kalau mengucapkan Allahumma, maka berarti artinya dia mengucapkan ya Allah. Ya. Ini asal muasal kata Allahumma, ya Allah asalnya. Ya-nya dihapus, ya dan alifnya dihapus, ditambahkan atau dialihkan ke belakang. Yaitu mim dua ini. Ini kan ada tasdidnya nih. Ini berarti Allahumma ma sebenarnya. Tapi karena sulit, maka dijadikan tasdid. Allahumma. Sedangkan artinya sama. Artinya adalah ya Allah. Atau bahasa Indonesianya wahai Allah. Kenapa Ustaz menjauhi tuh kata-kata Tuhan? Tuhan agak kurang tepat untuk dinamai Allah dengannya. Wahai Allah, ya. Wahai Allah yang mempunyai kerajaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud mempunyai kerajaan di sini adalah kerajaan seluruhnya. Kerajaan seluruhnya. Tanpa ada batas. Kerajaan di sini maksudnya adalah kekuasaan. Kekuasaan seluruhnya. Jadi ketika kita mengatakan Malikal Mulk, yaitu raja yang memiliki seluruh kekuasaan. Jadi ketika diterjemahkan di sini, wahai Allah yang mempunyai kerajaan. Maksudnya seluruh kerajaan. Nah itu garis bawahi. Ya, kerajaan maksudnya seluruh kerajaan. Seluruh kekuasaan. Kenapa? Karena Allah berfirman di situ, Malikal Mulki. Ada alif lamnya. Malikal Mulki, raja kekuasaan. Kekuasaan apa? Seluruh kekuasaan, seluruh kerajaan tanpa batas. Karena ada alif lam, Malikal Mulki. Alif lam disebut di sini adalah sebagai alif lam istighraq. Istighraq itu tujuannya untuk mencakup seluruh kerajaan tanpa batas. Ya, seluruh kerajaan tanpa batas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, engkau berikan, maksud tanpa batas gimana? Ya Allah yang maha pemberi, Allah yang maha menahan, Allah yang apabila berkehendak maka terjadi, kalau seandainya tidak berkehendak tidak terjadi. Masya'akan wa malam yasha'lam yakun. Apa yang dia kehendaki akan pasti terjadi, yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Ya. Jadi sebenarnya ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat ini. Karena para ikhwan dirahmati oleh Allah, Allah memutuskan kenabian dari yang asalnya dari Bani Israel berpindah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari orang Arab, dari orang Bani Israel berpindah ke orang Arab, ke orang Quraisy. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang paling berhak untuk memberikan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan, di antaranya risalahnya untuk seluruh umat manusia. Ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dan tidaklah kami utus kecuali untuk seluruh umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan-keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi dan para rasul sebelumnya. Karena Allah yang maha kuasa, maha raja, yang memberikan apa saja yang dia kehendaki kepada siapa saja yang dikehendaki. Ini maksudnya para ikhwah. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang paling bagus. Yang jelas itu maksudnya. Ketika Allah berfirman, Malikal Mulk. Wahai Allah yang mempunyai kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau berikan kerajaan kepada yang engkau kehendaki. Kepada yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Dan engkau cabut kerajaan dari engkau yang kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Bagaimana yang sudah saya sebut tadi? Asalnya para nabi alaihi wassalatu wassalam berasal dari Bani Israel, sekarang berubah dari bangsa Arab, dari bangsa Quraisy. Kemudian di samping itu Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hal yang baru yang belum pernah Allah muliakan nabi dan rasul pun sebelumnya. Karena kenapa? Karena Allah muliakan orang yang Allah hendaki dan engkau hinakan orang yang engkau hinakan. Siapa saja yang tidak diberikan, yang tidak ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan pasti hina. Hina di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah berfirman, di tanganmulah segala kebaikan. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tanganmulah segala kebaikan, maksudnya adalah semua yang disebutkan tadi itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemberi, Allah tidak mau memberi, Allah memuliakan, Allah menghinakan, itu semua di tangan Allah. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu biyadikal khair. Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini semua merupakan penekanan dan juga penyebutan sebab bahwa Allah raja di raja, Allah berkuasa untuk memberikan kemuliaan kepada siapa saja, Allah berkuasa untuk menghinakan siapa saja, itu karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi innaka ala kulli syai'in qadir ini adalah ta'lil, sebab. Sebab dari semua yang disebutkan di atas. Allah berkuasa. Allah berkuasa mengangkat siapa saja menjadi penguasa. Allah berkuasa merendah, mencabut siapa saja yang tidak pantas menjadi penguasa. Allah berkuasa mengangkat derajat. Allah berkuasa meninggikan, merendahkan derajat. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kata-kata innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, itu adalah sebab, semua sebab dari yang di atas tadi. Semua sebab dari yang di atas tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail." Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Maksud dari memasukkan adalah maksudnya yaitu menggantikan. Menggantikan. Menggantikan malam dengan siang, menggantikan siang dengan malam. Itu yang dimaksud dengan menggantikan. Dan menggantikan malam dengan siang, siang dengan malam ini adalah perputaran hari. Perputaran hari. Kemudian nanti ada musim. Musim rabi', musim semi. Kemudian saif, panas. Kharif, musim gugur. Kemudian syita, musim dingin. Musim semi lagi. Musim panas lagi. Musim gugur lagi. Musim dingin lagi. Terus seperti itu. Itu juga bisa dimaksudkan dengan memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Itu perlu digarisbawahi. Jadi kata-kata memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam, bisa maksudnya adalah mengganti malam menjadi siang, mengganti siang menjadi malam. Bisa juga maksudnya yaitu mengganti musim. Bisa juga maksudnya adalah mengganti musim. Kemudian penulis mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, engkau keluarkan yang hidup dari yang mati. Maksudnya yang hidup dari yang mati. Yaitu mengeluarkan hewan-hewan melahirkannya yang asalnya nutfah tidak hidup. Nutfah itu artinya air mani, tidak hidup. Kemudian setelah itu saya bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullah. Apa yang dimaksud dengan mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Kita bicarakan yang kata-kata yang hidup. Beliau mengatakan, ikhrajul hayawan wahuwa hayyun minan nutfah wahuwa mayyitun. Maksudnya mengeluarkan yang hidup yaitu melahirkan hewan atau makhluk yang asalnya dari air mani yang dia mati, ya, kemudian mengeluarkan ikhrajun nutfah wahya mayyah minal hayya wahuwa hayyun, mengeluarkan air mani yang asalnya dia mati kemudian berkembang hidup kemudian lahir. Itu yang dimaksud, ya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang hidup dari yang mati. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kata-kata mengeluarkan yang mati dari yang hidup adalah maksudnya mengeluarkan orang-orang yang sudah mati di alam barzakh, kemudian dibangkitkan, menjadi hidup kembali. Jadi boleh dikatakan ringkasannya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, itu asalnya tidak ada, dikeluarkan menjadi hidup. Kita asalnya tidak ada, asalnya hanya sebatas sperma, kemudian bertemu dengan sel telur, berkembang, jadi daging, jadi kumpulan darah, jadi daging, kemudian hidup. Ya kan? Ditiupkan ruh, hidup. Lalu setelah itu, kemudian dikeluarkan jadi bayi. Itu maksudnya mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Asalnya mati, jadi hidup. Nah, ini mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Manusia mati, masukkan ke dalam kubur, kemudian dihidupkan. Yang mati kepada yang hidup, yaitu di alam, di hari kebangkitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, dan engkau beri rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Yaitu maksudnya, engkau ya Allah maha pemberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Rezekinya tanpa batas. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang lemah, bahkan palsu. Berbunyi, Ismullahil A'zam, idza du'iya bihi ajab fi hadhihi al-ayati min Ali Imran. Nama Allah yang agung, yang apabila seseorang berdoa dengan memakainya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Nama Allah yang agung itu terdapat pada ayat ini. Pada ayat ini, surat Ali Imran ayat 26. Ini hadis adalah hadis yang palsu. Ini hadis adalah hadis yang palsu. Baik. Itu tafsiran yang kita bisa baca dari tafsir beberapa buku tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Fathul Qadir. Kita sekarang membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala al-musannif rahimahullah ya'muru ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam aslan wa ghairuhu taba'an. Nah, ini penting. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dan orang lain yang mengikuti beliau. Setiap kata kul itu pada dasarnya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada seluruh umatnya. Asal hukumnya begitu. Ya, katakanlah, maksudnya katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya juga katakanlah wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut oleh para ulama, semua syariat Rasulullah asal hukumnya umum untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang ada dalilnya. Nah, ini perlu dicatat ini. Katakanlah, faedah dari Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bahwa asal hukumnya redaksinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk seluruh umat Islam. Asal hukum syariat dalam Al-Qur'an dan hadis redaksinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hukumnya untuk seluruh umat Islam. Kecuali yang ada dalil, kecuali yang ada pengecualian bahwa itu khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, an yaqula an rabbihi mu'linan bi tafarrudihi bi tasrifil umur. Yaitu agar menyampaikan dari Rabb-nya secara tegas akan keesaannya dalam mengatur segala perkara. Ini kita diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Nabi diperintahkan sallallahu alaihi wasallam, kita pun diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Menyampaikan kepada umat manusia bahwa Allah itu Maha Esa, yang mana mengatur segala perkara. Hanya Allah satu-satunya. Nah, kita sampaikan itu. Wa tadbiril 'alamis al-'ulwi was-sufli. Mengontrol seluruh alam, baik langit maupun bumi, itu Allah satu-satunya. Ini diberitahukan kepada manusia. Wastihqaqi bi-ikhtisasihi bil-mulkil mutlaq wa tasrifil muhkam. Dan juga tentang haknya untuk dikhususkan dengan kekuasaan yang mutlak. Maksudnya hanya Allah yang berkuasa secara mutlak tanpa batas. Mutlak itu artinya apa? Hah? Tanpa batas, umum, bebas. Ya, tanpa batas. Itu hanya Allah yang memiliki kekuasaan seperti itu. Nah, beritahukan itu kepada umat manusia. Wa tasrifil muhkam, dan pengaturannya bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, tiada kuasa selain Allah, dan ketika penguasaan dan pengaturan pun Allah menguasai dan mengaturnya dengan bijaksana. Tidak akan kekurangan. Jadi tidak akan pernah salah, tidak akan pernah keliru dalam mengatur manusia. Jadi ada orang mengatakan, misalkan orang lesbian, saya ini bukan salah saya seperti ini. Allah yang salah, yang meletakkan saya pada rongga tubuh yang salah. Orang gay misalkan, Allah yang salah. Kenapa sifat saya yang seperti ini, feminin, cucok gitu, diletakkan pada anggota tubuh yang jenggotan? Ini Allah yang salah. Ini keliru para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Pengaturan yang bijaksana. Kemudian, dan Kalau kita lebih memahami kebijaksanaan Allah, hikmah Allah dalam penciptaannya, kita tidak akan pernah tidak bersabar atas musibah. Memahami Allah itu hakim, maha bijaksana, itu membuat kita semakin bersabar dengan problematika kehidupan. Kita lanjutkan. Wa annahu yu'til mulka man tasha wa yanzi'ul mulka mimman tasha wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha falaysa al-amru bi amani ahli al-kitab wala ghairihim. Dan bahwasanya Dia Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan mencabut kuasa itu dari siapa yang Allah kehendaki. Dia Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya, menghinakan siapa yang dikehendakinya. Dan itu tidak berdasarkan angan-angan ahlul kitab atau selain mereka. Balil amru amrullah wa tadbirulah falaysa lahu mu'adun fi tadbirih. Tetapi itu adalah, dan namun perkara itu semuanya adalah di tangan Allah. Dan peraturan berada di bawah kekuasaannya. Kenapa dikaitkan dengan ahlul kitab? Karena ahlul kitab menginginkan nabi terakhir dari Bani Israel. Tetapi Allah yang maha raja, malikal mulk, raja di raja. Allah sekehendak memberikan kepada siapa, menghinakan siapa, sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, فَلَيْسَ لَهُ مُعَارِضٌ فِي تَدْبِيرٍ. Maka tidak ada yang dapat menolaknya dalam pengaturannya tersebut. وَلَا مُعَامِنٌ فِي تَقْدِيرٍ. Dan tidak pula ada penolongnya untuk menetapkan takdirnya. وَأَنَّهُ كَمَا أَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ بِمُدَاوَلَةِ الْأَيَّامِ بَيْنَ النَّاسِ فَهُوَ الْمُتَصَرِّفُ بِنَفْسِ الزَّمَانِ. Dan bahwasanya sebagaimana Dia Allah pengatur putaran hari, kemenangan di antara manusia, Dia pun pengatur akan masa itu sendiri. Maksudnya gini, ketika ada manusia yang dihinakan oleh Allah, ada manusia yang direndahkan oleh Allah. Hari ini dia sangat dimuliakan, besok sangat dihinakan. Kan banyak itu terjadi pada manusia. Ada seorang pendakwah dulunya mulia, pas poligami jatuh. Ya. Ada seorang yang dulunya sangat dihormati, ketika ada kesalahan tidak mau dinasehati, jatuh. Allah Maha Kuasa. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala putarkan bagi manusia, kadang di atas, kadang di bawah. Sebagaimana Allah memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Ya, yudkhilu yulijul laila finnar wa julunaha filal. Ain yadkhulu hadza ala hadza wa yuhillu hadza mahallu hadza. Artinya Allah memasukkan yang ini ke dalam yang ini menempati yang posisi itu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fi hadza ma yanqusu min hadza liyuqimu bidzalika masalih wal khilqi. Dia menambah yang ini, apa yang kurang dari yang itu, agar hal itu semua tegaklah kemaslahatan makhluk-makhluknya. Ini kadang-kadang harus ada orang miskin agar orang kaya bermanfaat. Harus ada orang kaya agar orang miskin dapat manfaat. Seperti itu. Allah mengurangi yang satu, menambah yang lain. Agar jadi kestabilitasan nasional. Nasional lagi. Alam semesta maksudnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang alim, ada yang awam, bodoh. Ya. Kalau semua alim, maka susah. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Laki-laki membutuhkan kepada perempuan, perempuan membutuhkan kepada laki-laki. Dan seterusnya. Kemudian penulis mengatakan, wa yukhrijul hayya minal mayyiti kama yukhriju az-zar'a wal asyjar al-mutanawwih. Nah, ini tafsiran lain. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati sebagaimana dia mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Wal asyjar al-mutanawwih, pepohonan yang bermacam-macam dari biji-biji benih. Wal mu'minu minal kafir, dan orang mukmin dari orang kafir. Maksudnya salah satu tafsirannya ini. Ini disebutkan juga oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir. Yang dimaksud mengeluarkan yang hidup dari yang mati, jadi asalnya mati dan keluar hidup. Itu salah satu tafsirannya. Saya sebutkan tadi apa? Enggak. Yang saya sebutkan tadi waktu sebelum baca kitabnya. Semua orang yang semua makhluk. Ya, semua makhluk, manusia, hewan, yang asalnya sperma, kemudian bercampur dengan sel telur, kemudian hidup. Ya kan? Nah, beliau menyebutkan di sini contoh yang lain, yaitu pohon, tumbuhan. Asalnya mati, kemudian tumbuh. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian juga mengeluarkan yang hidup dari yang mati, asalnya kafir menjadi mukmin. Ini tafsiran yang ketiga. Ini tafsiran yang ketiga. Asalnya dia kafir, mati hatinya. Kemudian jadi hidup, jadi beriman. Nah, jadi di sana ada beberapa macam tafsiran. Kemudian, orang yang hidup dari yang mati. Orang yang hidup dari yang mati. Maksudnya adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yaitu yang asalnya mati dikeluarkan oleh Allah. Jadi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yukhrijul hububa wan nawa waz-zuru'a wal asyjara wal baydata min at-ta'ir. Sebagaimana juga Allah mengeluarkan biji-bijian, benih, tanaman, pepohonan, dan telur dari burung. Telur asalnya mati. Kemudian diangkremi jadi hidup. Jadi itu yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian Allah penulis mengatakan, فَهُوَ الَّذِي يُخْرِجُ الْمُتَضَادَاتِ بَعْضُهَا بِمْبَعْضُ. Dialah yang mengeluarkan segala bentuk benda-benda yang berlawanan sebagiannya dari sebagian yang lain. Wa qad inqadat lahu jami'ul anasir. Sesungguhnya seluruh unsur-unsur yang ada di alam ini patuh kepadanya. Itu yang disebut malikal mulk, tu'til mulk man tasha, tunzil mulk man tasha, wa tu'izz man tasha, wa tudhil man tasha, biyadikal khair. Ya. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu biyadikal khair, dan firman-Nya di tangan-Mu lah segala kebaikan. Ai al khairu kulluhu minka. Artinya segala kebajikan itu berasal darimu, semua kebajikan. Baik yang berkaitan dengan kekuasaan, yang berkaitan dengan makanan, yang berkaitan dengan pengaturan, itu semua milik Allah. Ya. Wala ya'ti bil hasanat wal khairat illallah. Dan tidaklah ada yang mendatangkan kebaikan dan karunia kecuali Allah. Wa amasyar, nah ini penting nih, ini masalah takdir, ini masalah akidah. Wa amasyar, sedangkan keburukan, fa innahu la yudhafu ila Allah taala, tidaklah disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, la wasfan wala asman wala fi'lan, baik secara sifat maupun nama, dan tidak pula perbuatan. Ini maksudnya gini, ada orang berzina, maka kita katakan itu kuasa, itu apa namanya, kuasa Allah. Nah, ini benar begitu, tetapi tidak beradab kita menisbatkan perbuatan buruk kepada Allah. Orang dapat musibah cacat, ini hasil perbuatan Allah. Ini tidak pantas kita katakan seperti itu. Paham maksud saya? Ya, bahwasanya keburukan tidaklah dinisbatkan kepada Allah, baik secara nama, sifat, perbuatan. Walakinnahu yadkhulu fi maf'ulatihi wa yandariju fi qada'ihi wa qadarihi. Tetapi termasuk dalam tindakan makhluk-makhluknya dan di bawah ketetapan dan takdirnya. Tindakan makhluk-makhluknya, orang bermaksiat itu tindakan makhluk. Tetapi itu atas ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar semua yang terjadi atas takdir Allah. Tidak keluar semua yang bermaksiat mengerjakan ketaatan atas takdir Allah. Orang sholat, takdir Allah. Orang berzina, takdir Allah. Akan tetapi kita tidak katakan itu adalah kuasa Allah ataupun itu adalah hasil perbuatan Allah. Tidak kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena kita beradab kepada Allah. Karena Allah ketika membuka keburukan, itu tidak murni buruk. Pasti ada hikmahnya. Ketika mengeluarkan Adam, Allah buruk. Buruk. Pengeluaran Adam buruk. Maka keburukan itu ada hikmahnya. Sehingga Allah menjadikan mana yang baik, mana yang buruk. Allah menguji mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustaz, kenapa Allah menciptakan kita? Ngapain? Apakah karena iseng? Iya. Ya, kenapa dia mengatakan seperti itu? Dengan otaknya dia mengatakan, Allah kan sudah tahu awalan dan akhiran kita. Si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka, si fulan nanti celaka, si fulan nanti binasa, si fulan nanti untung, si fulan nanti taat, si fulan nanti beriman. Allah kan sudah tahu, ngapain Allah ciptakan kita? Maka jawabannya mudah. Untuk menguji. Untuk apa? Menguji manusia. Sehingga itu terlihat siapa yang paling baik amalnya. Dan itu semua masuk kepada kuasa Allah. Karena Allah maha berkuasa, maka terserah Allah. Si fulan kafir, si fulan penghuni neraka, si fulan mukmin, si fulan penghuni surga. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah? Jadi tadi malam saya melihat kan lagi ramai Dr. Zakir Naik, hafizahullah. Saya sering lihat salah satu videonya, ada orang bertanya. Orang yang mengedepankan akalnya. Yaitu, kenapa Allah menciptakan kita? Toh Allah tahu sudah nasib kita. Sudah masukkan aja neraka, surga, selesai. Gak usah ada kehidupan dunia. Jadi Allah ciptakan kita ini kayak main-main aja. Kayak main-main. Ada yang beriman, ada yang kafir. Nanti ada keluar iblis. Iblis menggoda Adam. Adam kemudian turun ke bumi. Kemudian keturunannya pun ada yang bermaksiat, ada yang taat. Kayak main-main aja Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya mudah. Jawabannya adalah Allah menciptakan itu semua. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada jalan kesesatan, ada jalan keimanan, ada iblis, ada malaikat. Itu semua Allah ciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa yang paling benar imannya. Nah, kenapa harus diuji lagi? Mungkin dia belum puas. Kenapa harus diuji lagi? Allah kan sudah tahu. Semua kan sudah ditakdir Allah. Maka kita jawab, itulah tanda Allah maha kuasa. Sekehendak Allah. Ente sudah terima aja. Ente hamba Allah diperintahkan untuk taat. Ya sudah taat. Dengan ketaatan tersebut, kita akan menggapai surga. Itu dua jawaban. Yang ketiga, kita diperintahkan. Kita ini tidak tahu nasib kita. Nasib kita enggak tahu. Apakah kita surga atau neraka. Yang tahu hanya Allah. Oleh sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk beramal. Kita enggak tahu nasib kita. Jangan kita menganggap, ya saya penghuni neraka kayaknya, ngapain juga beramal kalau gitu. Nah itu namanya Anda ngeramal. Paham maksud saya? Nah, tiga jawaban itu untuk pertanyaan-pertanyaan orang yang seperti itu. Sampai mana tadi? Takdirnya, gitu ya. Fal khairu wasyarru kulluhu dakhilun fil qada'i wal qadar fala yaqa'u fi mulkihi illa ma syaa. Kebaikan dan keburukan termasuk dalam qada dan qadar, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kerajaannya kecuali yang dikehendakinya. Nah, ini penting nih para ikhwan. Ya, ini harus diketahui bersama bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini atas kuasa dan kehendak Allah. Dan itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz. Bukan berarti terjadi dulu baru ditakdirkan oleh Allah. Bukan. Salah itu. Keliru itu. Ya. Allah sudah menuliskan itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah kehendaki itu terjadi. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dan semua yang terjadi atas ciptaan Allah. Bukan berarti saya mengangkat pulpen ini, baru ketika saya angkat, baru ditulis takdirnya. Enggak. Ya, tidak seperti itu. Akan tetapi, itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ditakdirkan. Bahwa saya jam sekian, hari sekian, bulan sekian, tanggal sekian, menit sekian, mengangkat pulpen. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bahasanya yang lebih tepat adalah, seseorang tidak mengetahui takdirnya sebelum dia melakukannya. Adapun takdirnya sudah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dalam pengetahuan seorang hamba, dia tidak tahu takdirnya sebelum dia berbuat, ya. Belum dia tahu. Makanya Rasulullah SAW bersama, i'malu fakullun yassarun lima khuliqalah. Beramallah, sesungguhnya sesuatu telah diciptakan, dimudahkan atas takdirnya. Nah, yang keliru adalah yang berpendapat bahwa takdir baru ditetapkan setelah dilakukan oleh seorang hamba. Ini salah. Takdir sudah 50 ribu tahun diciptakan oleh Allah, dituliskan oleh Allah. Ya. Bahasanya sedikit saja keliru, yaitu apa? Seseorang tidak mengetahui takdirnya kecuali setelah berbuat. Tetapi takdirnya ini sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Paham ini para ikhwan? Ya. Nah. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Wa amma istidraku ba'dhil mufassirin haitsu qal. Akan tetap mana tadi? Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kerajaannya kecuali dengan kehendaknya. Akan tetapi hal yang buruk itu tidak bisa nisbatkan kepada Allah, maka tidak dikatakan di tanganmulah segala kebaikan dan keburukan. Ya, tidak dikatakan begitu, segala kebaikan dan keburukan. Namun seharusnya dikatakan di tanganmulah segala kebaikan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana saya katakan, mungkin buruk adanya iblis, adanya musibah, bala, mungkin buruk. Tetapi tidak 100% buruk. Ada apa? Ada hikmah di balik itu. Contoh misalkan nyamuk, penciptaan nyamuk. Ya, mungkin buruk, akan tetapi ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Allahu a'lam. Minimal ada pabrik obat nyamuk. Hikmahnya minimal. Adapun sebagai kesimpulan yang telah kesimpulan temuan yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, di mana mereka berkata demikian pula keburukan berada di tangannya, ini keliru, ya, maka itu adalah sebuah kesalahan yang murni. kesalahan yang murni. Malhadhum haitsu dhannu anna takhsisal khair bidzikri yunafi qada'u wa qadaruhu al'am wa jawabu ma fassalna. Pandangan mereka didasari oleh mereka karena mereka mengira bahwa pengkhususan kebaikan dalam penyebutan ini meniadakan qada dan qadarnya yang umum, dan bantahan terhadap pandangan ini adalah apa yang telah kami jelaskan secara rinci. Maksudnya begini, ada sebagian ahli tafsir mengatakan dan juga keburukan di tanganmu. Nah, ini keliru. Allah hanya mengatakan kebaikan seluruhnya ada di tanganmu. Keburukannya mana? Maka jawabannya, apa yang buruk dirasakan manusia, maka sebenarnya ada hikmah kebaikan. Makanya seluruh kebaikan di tanganmu. Tidak disebutkan keburukannya. Karena tidak beradab kita mengatakan kepada Allah bahwa keburukan di tanganmu. Tidak beradab. Dan juga sebagaimana sudah kita jawab tadi, kata penulis, yaitu sudah kita jawab apa yang dijelaskan di atas, yaitu bahwa tidak semua keburukan yang Allah ciptakan tidak semuanya buruk, tidak mutlak buruk. Nah, itu dia. Sedangkan orang sebagian ahli tafsir mengatakan dan keburukan juga di tanganmu. Ini keliru. Kenapa? Karena kenapa mereka berdalil dengan seperti ini? Kata mereka, kalau seandainya keburukan tidak di tangan Allah, berarti ada kuasa yang tidak Allah kuasai. Paham maksudnya? Ya. Tetapi kita jawab, tidak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa seluruh kebaikan di tangan Allah. Hatta keburukan itu pun ada kebaikan. Makanya kita tidak katakan seluruh kebaikan dan keburukan. Kita tidak mengatakan seperti itu. Hanya mengatakan seluruh kebaikan di tangan Allah. Paham ya, Pan Ikhwah? Ahli tafsir, mereka berdalih bagaimana? Kata ahli tafsir, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala kan maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau keburukan tidak di tangan Allah, maka berarti ada kurang apanya? Kuasanya. Maka kita jawab, tidak seperti itu. Paham ini, Pan Ikhwah? Nah. Dengan firmannya, wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab, dan engkau memberikan rezeki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan pada ayat yang lain sebab-sebab yang mengakibatkan datangnya rezeki Allah, seperti firman-Nya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada sangka-sangka. Ini jalan keluarnya apa? Salah satu penghantar rezeki takwa. Ini disebutkan. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini juga ayat ini menunjukkan bahwa penghantar rezeki tawakal. Apa bedanya takwa dengan tawakal? Tawakal bagian dari ketakwaan. Jadi takwa itu besar. Salah satu sifat orang yang bertakwa, tawakal. Paham ya? Jadi kalau ada wadai kelemben, nah dipotong itu, nah ini bagian takwa, ini bagian tawakal. Yang kelembennya itu takwa. Hendak kelemben binanya sidin. Ya, karena itu wajib atas manusia agar tidak memohon rezeki kecuali dari Allah. Nah ini juga menjadikan kita pelajaran, tidak memohon rezeki dari Allah. Lalu berusaha meraihnya dengan melakukan sebab-sebab yang telah dimudahkan oleh Allah dan dibolehkannya. Saya kemarin waktu ke Rimbo Bujang, pedalaman Jambi. Trans, kota trans. Jadi masuk hutan di dalamnya kota. Subhanallah. Ya, masuk hutan, masih banyak harimau. Di dalamnya kota. Itu jasa-jasa Pak Harto itu, Masya Allah. Situ saya jelaskan ada sebuah kajian dengan judul penghantar rezeki. Di situ saya jelaskan bahwa penghantar rezeki takwa. Takwa itu macam-macam. Mengerjakan amal-amal soleh itu penghantar rezeki. Meskipun kita tidak boleh ketika sholat, misalkan kita ingin agar rezeki lancar, bukan tujuannya itu. Tetapi orang yang sholat bisa melancarkan rezeki. Paham? Nah itu banyak penjelasannya, banyak contoh-contohnya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita akan ambil judul pasti rezeki berkah. Ya, penghantar rezeki. Biasanya judul-judul kayak itu banyak yang hadir. Adapun judul tauhid, kedudukan sunnah dalam Islam, nah itu tidak menarik. Ya. Padahal bagaimana bisa mau mengerjakan judul itu kecuali dengan pondasi tauhid sunnah. Demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.